الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله. Kita masih pada penyebutan beberapa qawaid dhabit yang berkaitan dengan al-mukhti', orang yang jatuh dalam kesalahan atau dalam penyelisihan. Terakhir yang kita bahas ialah dibedakan antara seseorang yang terang-terangan di dalam melakukan kesalahan dan orang yang sembunyi-sembunyi di dalam melakukan kesalahan. Al-mujahir yang terang-terangan enggak dimaafkan, tidak ada ghibah atasnya. Artinya ketika ada seseorang yang menggunjing dia, menghibai dia, tidak dicela, dikarenakan tindakan dia sendiri yang terang-terangan dalam mengerjakan kesalahan atau perkara yang mungkar. Adapun seseorang yang mustatir, yang sembunyi-sembunyi di dalam melakukan kesalahannya atau kemungkarannya, qadarullah kok kita mengetahuinya, memergoinya, maka kewajiban kita ialah menyembunyikan aibnya, menyembunyikan kesalahannya. Tidak boleh bagi kita untuk menyebarluaskan kepada orang lain. Di samping kita juga harus menasihati dia. Ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis beliau mengatakan, "Wa man satara musliman satarahu Allah taala fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib, menutupi kesalahan seorang muslim, maka Allah akan tutupi kesalahan dia, keaiban dia, dunia dan akhirat. Disebutkan dalam syarahnya, ini apabila sang pelaku kesalahan itu sembunyi-sembunyi dalam melakukannya. Ya, rajul mastur, yatasattar, bersembunyi-sembunyi di dalam melaksanakan kesalahan dia atau kemungkaran dia. Maka dianjurkan dalam riwayat ini kita sitru khata'ihi, menyembunyikan kesalahan dia. Sitru mungkaratihi, menyembunyikan kemungkaran-kemungkaran dia. Sambil kita nasihati, kita tegur dengan cara yang baik, kita perbaiki antara kita dan dia saja. Barakallahu fikum. Itu adabnya. Barakallahu fikum. Ketentuan yang berikutnya. Ketentuan yang berikutnya ialah farqun baina yakuna al-mukhti' min wulati umuril muslimin wa baina man laysa minhum. Kaidah berikutnya ialah berbeda, bedakan antara kalau orang yang jatuh dalam kesalahan, dalam kemungkaran tadi termasuk penguasa. Dia termasuk penguasa muslim, penguasa kita, dari mulai penguasa yang tertinggi sampai penguasa desa kita. Dan orang yang jatuh dalam kesalahan yang bukan penguasa, berbeda penyikapannya, berbeda. Kalau yang jatuh dalam kesalahan itu ialah seorang penguasa, maka sikap kita ialah yang pertama dalam hati kita mengingkari. Dalam hati kita bisa menegur dan menasihatinya dengan dua syarat. Yang pertama ialah wajib dilakukan sembunyi-sembunyi antara kita dan sang penguasa yang bersangkutan saja. Ini kalau kita punya akses ke sana. Tidak diperbolehkan mengingkari kesalahan penguasa di depan khalayak ramai atau di upload ya di media-media massa yang dikonsumsi oleh banyak pihak. Ini langsung Rasul yang memberikan bimbingan. Dan yang kedua adalah kita hanya bisa mengingkari mereka dengan lesan, sembunyi-sembunyi, dan dengan lesan, dengan ucapan kita. Kita sampaikan kalimat yang hak, kalimat yang benar, kita sampaikan kepada dia ayat atau hadis, ujangan-ujangan Islam terkait dengan kemungkaran dia. Tidak diperbolehkan untuk mengingkari kesalahan penguasa dengan fisik atau dengan aksi-aksi fisik, aksi-aksi anggota badan, enggak diizinkan. Sebab itu semua termasuk pemberontakan yang diharamkan dalam Islam. Disebut dalam hadis, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah, dihasankan oleh para ulama kita, kata Rasulullah SAW, man arada ayyan saha lidhi sultanin fala yubdihi ala niyatan. Barang siapa yang hendak menasihati penguasa, jangan dia tampilkan, jangan dia tampakkan dengan terang-terangan. Ini satu Rasulullah SAW. Tidak boleh. Sehingga pegang tangannya, kamu berdua dengan sang penguasa, sampaikan nasihat kamu kepada dia, diterima alhamdulillah. Kalau enggak diterima, kamu sudah menyampaikan dan menunaikan kewajiban kamu kepada sang penguasa. Ini prinsip. Tayyib, dikarenakan mereka penguasa yang punya kuasa, yang punya kekuatan, dan juga dikhawatirkan ada efek negatif ketika diingkari dengan terang-terangan. Barakallahu fikum. Bedakan kalau yang salah itu penguasa, ada penyikapan khusus. Bedakan pula dengan yang selain penguasa. Selain penguasa mungkin bisa dengan selain cara itu, langsung diingkari dan segala macam bisa. Tapi kalau penguasa ada kode etiknya, ada aturan mainnya, ada prinsipnya yang dibimbingkan dalam Islam. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Masya Allah. Itu berapa poin nih tadi? 5. Ini semua terkait dengan furuq, ya, perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan al-mukhti. Barakallahu fikum. Jadi orang yang jatuh dalam kesalahan tidak bisa dihukumi sama. Tidak bisa digebiah uyah penyikapannya. Dibeda-bedakan sesuai dengan keadaannya masing-masing. Semua itu dengan bimbingan syariat. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Dari sini, dari dua pembahasan tadi, barakallahu fikum, kita bisa membuat beberapa kesimpulan penting yang juga bisa dibikin sebuah kaidah semuanya ya. Yang pertama kita bisa mengatakan sebagai sebuah kesimpulan, tayyib, bisa jadi seseorang itu dinyatakan sebagai muslim yang menyimpang, muslim yang sesat, dikarenakan satu kesalahan. Mungkin enggak? Hah? Mungkin enggak? Lah ya mungkin. Tergantung yang salah ini siapa dan bagaimana bentuk kesalahannya. Mungkin ya? Dengan satu kesalahan. Di antara yang dibahas oleh para ulama kita sebagai contoh untuk bab ini ialah seseorang yang sebelumnya dikenal sebagai orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal di atas sunnah. Dia bukan orang awam yang memiliki ilmu, paham agama, paham syariat. Ternyata dia terjatuh dalam sebuah penyimpangan bid'ah yang fatal, yang besar, yang berat. Yang semisal dia gak dapat uzur. Gak mungkin orang kayak beliau gak paham penyimpangan ini. Yang seperti ini oleh para ulama kita langsung dikatakan sebagai seseorang yang mubtadi, orang yang menyimpang, yang dikatakan ahli bid'ah yang sesat. Satu, bid'ahnya berat. Bid'ah itu bertingkat-tingkat. Yang ini berat. Yang kedua, orangnya bukan sembarangan, orang yang mengerti ilmu agama, paham syariat gitu. Bahaya dengan orang awam yang mungkin tidak tahu agama. Yang seperti itu la yu'dzar bimitslih, tidak bisa dikasih uzur orang semisal itu, langsung dikatakan hadza mubtadi dengan tanpa ada proses. Ini bisa. Mereka contohkan barakallahu fikum ialah bid'ah Jahmiyah. Bid'ah Jahmiyah itu menyatakan Allah tabaraka wa ta'ala tidak memiliki asma'ul husna, tidak memiliki sifat-sifat yang mulia. Ya kan? Mereka menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Ini dalam pandangan akidah Islam, pemahaman kufur. Mohon maaf ya, pemahaman kufur. Bukan semata-mata pemahaman penyimpangan, kufur. Dengan kesepakatan para ulama kita. Kok ada seseorang yang paham agama, paham syariat, ngerti tentang prinsip-prinsip agama, ternyata menyatakan dengan pemahaman seperti ini. Dia dengan tegas menyatakan Allah tidak memiliki asma'ul husna, Allah tidak memiliki sifat-sifat yang mulia. Sebagian ulama langsung mengatakan dia kafir. Tapi mayoritas ulama mengatakan dia mubtadi. Dia dikatakan sebagai ahlul bid'ah, muslim yang sesat. Tanpa proses. Tidak ada keharusan untuk menasihati atau iqamatul hujjah. Dikarenakan orangnya seperti itu tidak bisa dikasih udzur karena. Beda dengan orang yang awam, tidak ngerti ilmu agama, tahu-tahu ngomong kayak gini ya, mungkin karena keawamannya. Ini ngerti agama ya, paham agama, paham syariat, paham perkara akidah, paham perkara prinsip. Kok demikian ucapannya? Langsung dikatakan orang yang menyimpang. Contoh yang lain, ketika dia memiliki sebuah pemahaman dari kalangan kelompok, mohon maaf, kelompok Rafidhah yang ekstrim, sampai pada tingkat menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, atau meyakini Ahlul Bait mengerti perkara gaib. Ini mohon maaf, dalam pandangan akidah Islam kufur, akidah yang kufur. Tidak boleh ada keyakinan adanya sesembahan selain Allah. Ilah kita cuma satu, Allah Azza wa Jalla. Tidak ada ilah Allah dan ilah Ali. Allah tak ada. Kufur. Sebagian ulama menyatakan kalau ada orang yang punya pemahaman seperti itu, langsung dikatakan kafir. Tapi kebanyakan mengatakan kalau pembahasan kafir panjang urusannya. Tapi dikatakan ini orang mubtadi. Langsung dikatakan dia sebagai orang yang muslim yang mubtadi, muslim yang menyimpang, yang sesat. Kenapa? Bid'ahnya berat. Dan orangnya ngerti agama, bukan orang awam yang gak paham agama. Semisal dia gak dikasih udzur, itu langsung mubtadi. Gak pakai nasihat, gak pakai iqamatul hujjah, langsung difonis seperti itu. Karena terlalu fatal bid'ahnya. Bisa difahami ya? Dua poin ya, bid'ahnya sangat fatal, orang yang ngerti agama. Lain hanya ketika bid'ahnya samar. Bid'ahnya samar, tidak semua orang paham penyimpangan ini. Tidak bisa kamu, kalau langsung kamu katakan mubtadi, tidak bisa. Panjang prosesnya. Barakallahu fiik. Kita bisa mengatakan bisa jadi seseorang itu dinyatakan sebagai muslim yang sesat, yang menyimpang, dikarenakan satu kesalahan. Bisa ya? Dengan keterangan seperti itu. Bisa jadi pula barakallahu fikum, seseorang itu banyak kesalahannya. Banyak kesalahannya. Tapi tidak bisa kita katakan sebagai muslim yang menyimpang, yang sesat. Mungkin gak? Ya mungkin, tergantung kadar kesalahannya. Kesalahan dia dalam perkara-perkara kemaksiatan, dalam perkara-perkara kemungkaran-kemungkaran dosa. Yang ini tidak dikatakan orang yang menyimpang, yang sesat, tapi dikatakan ahli maksiat. Kalau bahasanya ulama dikatakan orang fasik. Beda loh, kamu mengatakan ini orang sesat, orang yang mubtadi menyimpang ahli bid'ah, dengan kamu katakan ini orang ahli maksiat, orang fasik. Beda. Berat yang mana? Berat yang mana? Yang ahli bid'ah. Yang ahli bid'ah. Maka itu harus proporsional dalam menghukumi seseorang. Padahal salahnya banyak ini. Tapi tidak bisa kamu katakan dia mubtadi. Apalagi kamu katakan orang kafir, tidak bisa. Kamu katakan ini ahli maksiat. Ini orang fasik. Sambar loh kesalahannya itu. Tapi kesalahan tadi dalam perkara-perkara yang sifatnya dosa atau maksiat, bukan kesalahan dalam perkara bid'ah atau kufur atau syirik. Barakallahu fiik. Ada kalanya orang itu juga banyak kesalahannya, tidak bisa kamu katakan fasik. Tidak bisa kamu katakan fasik. Pas kamu katakan dia orang yang buruk akhlaknya, sayyul akhlak. Karena kesalahan dia bukan dalam perkara itu, perkara-perkara sifatnya etika dan norma-norma saja. Tidak bisa kamu katakan fasik. Kamu katakan sayyul akhlak, orang yang jelek akhlak, buruk akhlak. Itu semuanya tergantung kadar kesalahannya masing-masing dan orangnya masing-masing. Ada kalanya dikasih uzur, ada kalanya tidak dikasih uzur. Barakallahu fikum. Nah, gitu ya. Barakallahu fiik. Sekarang masuk pada pembahasan yang ketiga. Apa dari yang ketiga? Mauqif yang sahih terhadap kesalahan dan orang yang berbuat salah dalam dua keadaan. Yang pertama, sebelum kita pastikan dia bersalah. Dan yang kedua, ketika sudah dipastikan dia bersalah. Gitu ya. Tadi begitu ya. Malah dimana ini. Nah. Taib. Sebelum kita memastikan ini orang berbuat dipastikan orang yang salah, di sana ada beberapa ketentuan-ketentuan penting dalam Islam yang harus kita jalani. Proses. Ini apabila orang itu baru jatuh dalam sebuah kesalahan. Sebelum kita mengatakan hadza mukhti, ini orang salah, entah dihukumi apa, yang penting dikatakan ini orang salah. Sebelum Anda mengatakan seperti itu, ada proses yang perlu dijalani. Yang pertama ialah at-tabayyun wa tatsabbut. Pentingnya kita tasabut dan tabayun berita tentang fulan berbuat kesalahan atau kemungkaran. Apalagi ketika beritanya datang dari seseorang yang tidak jelas kejujurannya. Nah, orang yang mastur, orang yang majhul, orang yang dikatakan bahkan fasik, tidak dikenal dengan kejujurannya. Maka jangan langsung kamu katakan fulan salah. Tabayun dulu, cross check berita dulu, tasabbut dulu. Apalagi kalau yang menyampaikan kabar itu orang yang dikenal dusta, di tengah-tengah masyarakat sering hoa, menebarkan berita hoa. Hoa apa hoax? Al-muhim. Saya pakai bahasa Jawa aja wis. Hoa. Ini Inggris kan hoax gitu ya, terlalu fasih. Ya. Yang seperti itu langsung kamu tolak. Khabarul kadzib yurad, beritanya orang yang pendusta, tolak. Walaupun kadang dia benar, hukum asal tolak. Gini. Ora percaya. Ya, ora percaya. Duh, kenapa? Yang bawa berita dikenal sebagai kadzab, pendusta tengah-tengah masyarakat. Tidak mungkin kita percaya dengan kabarnya orang pendusta tentang seseorang yang dikatakan bersalah. Mohon maaf, kami tolak. Kadang betul, tahu-tahu banyak sumbernya. Oh, betul, kali ini dia betul. Ya sudah, kita katakan betul. Tapi hukum asal kita tolak. Kalau orangnya enggak jelas, tabayun dulu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, Apabila datang pada kamu orang yang fasik membawa sebuah berita, maka tabayyunlah, tasabbutlah. Krosek kabar terlebih dahulu. Lebih ditekankan lagi tabayyun kalau yang diberitakan itu orang-orang yang dikenal kebaikannya, dzawil hayat tadi itu. Orang yang dikenal kesolehannya, ketakwaannya, tokoh masyarakat, apalagi para penguasa kita. Hah? Apalagi juga para ulama-ulama kita. Kok mereka yang dikabarkan salah, dikabarkan jatuh dalam perkara kemungkaran, yang membawa berita enggak jelas. Maka lebih-lebih lagi dituntut untuk tasabbut dan tabayyun. Paham ya? Kalian jangan jadi penyebar berita hoak. Nanti Anda masuk dalam lingkaran tukang fitnah di tengah-tengah masyarakat. Hati-hati. Tasabbut dulu. Bahkan kata para ulama kita, bisa jadi terkadang berita yang dibawa oleh orang yang jujur, terkadang ditabayun dulu. Tapi hukum asal, sebuah berita ketika dibawa oleh orang yang dikenal jujurnya, kamu terima. Khabarus shadiq yuqbal. Berita orang yang jujur kamu terima, itu hukum asal. Tapi ada saat kondisi terkadang perlu ditabayun dulu. Satu, kabarnya datang di masa-masa fitnah. Tayib, yang dikabarkan fulan yang dikatakan tadi bersalah, kita kenal selama ini orang yang baik. Maka perlu untuk dicek lagi. Fungsinya bukan menolak kabarnya dia, tapi untuk ta'kidul khabar. Untuk menekankan, memastikan ini kabar benar. Sebab orang yang jujur kadang juga lalai, kan gitu ya. Terkadang dia juga salah. Atau yang kedua, terjadi kesimpang siuran berita. Namanya taraqubul akhbar. Kabarnya simpang siur. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B, mengatakan C. Simpang siur. Walaupun orang yang datang kepada kamu itu orang yang jujur. Sebentar. Dikatakan babnya seperti ini, saya tatabut dulu, tabayun dulu. Harus cek berita dari sumber-sumber yang dipercaya. Ini semua dalam rangka untuk satu, menjaga kehormatan seorang muslim. Yang kedua, dalam rangka ta'anni, kita betul-betul melangkah dengan kehati-hatian. Tidak serampangan, tidak asal tuduh, tidak asal menghukumi, tidak asal menilai. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Ini tabayun dulu, tasabbut dulu. Difahami ya, itu etika yang pertama. Etika yang kedua yang juga penting diperhatikan sebelum kita menetapkan dia bersalah ialah ihsanul dhanni bihi wa hamlul kalami alal mahmalil hasan madama yahtamilu dhalik. Yang artinya, yang kedua, sebelum kita mengatakan bersalah, kita harus mengedepankan husnudzon, baik sangka kepada saudara kita yang muslim tadi. Kita bawa keadaan dia pada kondisi yang terbaik untuk dia. Kita kasih uzur yang terbaik untuk dia selagi memungkinkan. Apalagi dia orang yang selama ini dikenal kebaikannya. Apalagi dia adalah zawil hayat, yang punya kehormatan, yang punya kedudukan, yang enggak dikenal dengan dosa sebelumnya, apalagi para penguasa kita atau para ulama kita. Husnudzan dulu. Dikasih kemungkinan-kemungkinan yang bisa diberikan untuknya, dikasih uzur-uzur yang banyak selagi memungkinkan. Barakallahu fikum. Nah, ya, ini yang di Barakallahu fikum, disampaikan oleh salafun salih rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala dalam bab ini, diriwayatkan dari Abu Kilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullah, salah seorang ulama tabi'in termasuk muridnya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dalam tarjamahnya belum menyatakan, idza balaghaka an akhika syai'an takrahuhu faltamis lahu udhran. Apabila sampai kepada kamu berita tentang saudara kamu, dia melakukan sesuatu yang kamu benci, yang kamu tidak suka, kesalahan atau kemungkaran, maka carikan uzur untuknya semampu kamu. Judek, carikan alasan untuk dia. Mungkin dia begini, mungkin dia begitu, barangkali begini, barangkali begitu, mungkin ini, mungkin itu. Kasih sekian banyak ma'adzir. Mungkin ucapan dia maknanya seperti ini, mungkin begini. Dikasih mahmal yang baik selagi memungkinkan. Belum mengatakan setelah itu, fa illam tajid lahu udhra faqul la'alla li akhi udhran la a'lamuhu. Kalau kamu tidak bisa lagi mendapatkan atau mencarikan uzur dia, dikasih apa ya uzurnya kok susah banget ini, katakanlah, bisa jadi saudaraku yang muslim tadi itu punya uzur yang saya tidak tahu. Mungkin dia punya uzur yang saya tidak tahu. Saya mau mencarikan uzur kok tidak bisa. Ini tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Kayaknya kok emang dia salah. Mungkin, tapi mungkin dia punya uzur yang saya tidak tahu. Ini cara pandang pertama sebelum kita mengatakan dia bersalah. Tasabbuh dulu, kedepankan dulu husnudzon, terutama untuk kaum muslimin, saudara kita yang dikenal kebaikannya atau memiliki kedudukan dan jabatan tengah-tengah masyarakat. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Husnudzon dulu. Jangan mengedepankan yang namanya su'ubban. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang-orang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dugaan atau praduga, karena sebagian praduga itu dosa. Ini su'ubban. Jauhi su'ubban. Iyakum madhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits, kata Rasul SAW. Hati-hati kamu dari buruk sangka, karena buruk sangka sedusta-dusta ucapan. Nah, kedepankan yang namanya husnudzon, husnudzon. Ada sebuah kisah diceritakan oleh para ulama tentang salah seorang ulama mazhab Syafi'iyah pada masanya, yaitu Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah. Beliau termasuk imam besar mazhab Syafi'iyah yang punya kitab Al-Muhadzab fil Fiqh Syafi'i. Ini termasuk kitab mu'tabar mazhab Syafi'iyah. Kitabnya disyarah oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjadi Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Dua imam besar mazhab Syafi'iyah pada masanya. Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah suatu kali hendak berwudu di sungai Dajlah. Itu sungai di Irak, di Baghdad. Beliau meletakkan sorbannya, imamahnya. Cukup mahal ini harganya, 20 dinar ketika itu. Dinar itu mata uang emas. Lumayan pak. Ya kalau sekarang mungkin imamahnya harganya mungkin sekian ratus ribu rupiah lah. Imamah cuma 10.000-an murah ini. Ini imamahnya seorang alim, mahal ini. Taruh di tepian, beliau turun ke sungai berwudu. Faja'a lisun fa'akhadaha. Tiba-tiba datang seorang maling mengambil sorbannya itu. Wa taraka imamatan radiatan badalaha. Diambil yang punya beliau, imamah punya dia yang jelek itu, taruh itu sebagai gantinya. Ditukar dengan yang jelek. Pergi dia. Setelah selesai berwudu beliau naik. Beliau pakai imamahnya. Enggak merasa dipakai imamahnya selesai. Beliau kemudian ke masjid menyampaikan ilmu, waktunya mengadakan majlis ilmu dengan para hadirin, para jamaahnya. Yang perhatian jamaahnya, loh, kok imamahnya Syekh jelek banget sih, kayak gitu ya. Wah, kok kumal banget, biasanya juga bagus. Tanya, apa nih Syekh, imamahnya itu sudah kumal ya, gitu ya. Ah, enggak, perasaan enggak. Begini, oh iya ya, loh kok bukan punya saya ini. Wah, kayaknya kemalingan ini. Wah, Syekh, anu ya, kemalingan lah. Dia mengatakan, la'alla alladhi akhadaha muhtaj. Biar saja, mungkin yang ngambil tadi sedang butuh duit. Bayangkan ya kan, ini maling loh ini, tapi dikasih udzur sama beliau. Mungkin dia butuh duit, kelaparan, terpaksa mengambil imamah saya, sorban saya diganti dengan sorban dia yang kumal tadi itu. Tidak saya ikhlaskan, mungkin dia lagi perlu. Itu luar biasa. Yang seperti ini banyak di kalangan para ulama kita terdahulu memberikan contoh-contoh yang positif, yang baik seperti ini. Selagi mungkin, sambil dipastikan kabarnya. Yang penting itu kita sikapi dengan baik dulu. Tasabur dulu, senopon dulu, jangan langsung panas hati, jangan langsung streng begitu. Tenang saja. Begitu. Setelah semuanya dipastikan benar, valid beritanya, benar, sahih beritanya, ternyata memang si fulan akhta, salah. Si fulan waqa'a fi mungkar, jatuh dalam kemungkaran. Bahkan mungkin fulan waqa'a fi bid'atin, jatuh dalam sebuah perkara bid'ah barangkali. Mungkin, pasti. Maka ada langkah berikutnya. Ini pembahasan yang kedua, al-mauqifus sahih inda thubutil khata. Tadi dua kaidah penting sebelum Anda mengatakan dia bersalah. Setelah Anda melalui prosesnya, ternyata betul memang si fulan salah. Langkah yang berikutnya, langkah yang berikutnya ialah barakallahu fikum as-sitru wa adamul isya'ah. Sembunyikan kesalahan dia, jangan kamu sebarkan kesalahan dia. Khususnya apabila dia itu melakukan kesalahannya sembunyi-sembunyi. Atau yang jatuh dalam kesalahan itu orang yang memiliki kedudukan, dzawil hayat. Apalagi yang jatuh dalam kesalahan tadi para umarok kita, para penguasa kita. As-sitr, as-sitr, wa'adamul isya'ah. Sembunyikan, rahasiakan. Jangan kamu seperluaskan kesalahan dia atau penyimpangan-penyimpangan dia. As-sitr. Ini juga makna sabda Rasulullah SAW, "Man satara musliman satarahu Allah Ta'ala di dunia wal akhirah." Barang siapa yang menyembunyikan aib seorang muslim, maka Allah akan sembunyikan aibnya dia di dunia dan di akhirat. Juga disebutkan dalam ayat Al-Quran, Allah mengatakan dalam firman-Nya, mengecam tindakan kaum munafiqin, orang-orang jelek yang jahat, yang suka menebarkan kejelekan-kejelekan kaum mukminin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal ladhina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladhina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang suka, yang senang menyebarkan kejelekan yang menimpa orang-orang yang mukmin yang beriman, mereka mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat nanti. Allah Maha tahu dan kamu enggak mengetahui. Ini kecaman. Jadi langkah pertama, sembunyikan. Jangan disebarkan. Terutama pelakunya mengerjakan sembunyi-sembunyi atau memiliki hai'ah, dawil hai'ah atau para umara. Tapi kalau pelakunya mujahir, terang-terangan, ya sudah, terang-terangan kok. Enggak ada riba bagi dia. Ini bahasa dia. Langkah yang berikutnya. An-nushu wa tawjih. An-nushu wa tawjih. Langkah yang berikutnya, kamu nasihati dia, kamu arahkan dia. Yang ini bagi yang punya kemampuan untuk mengarahkan orang tersebut, yang menasihati orang tersebut. An-nasiha di sini hukumnya fardu kifayah. Bagi yang punya kemampuan, maka diharapkan untuk menasihati dia. Nasihatnya pun juga lihat kondisi. Ada kalanya nasihat itu dilakukan sembunyi-sembunyi, penguasa atau semisalnya. Ada kalanya nasihat itu barakallahu fikum dilakukan dengan bahasa-bahasa sindiran, tidak langsung. Ada kalanya nasihat itu langsung kepada orangnya, itu poin. Tergantung keadaannya masing-masing. Yang penting adalah yang paling bermaslahat untuk dia, bermaslahat untuk masyarakat yang ada. Ini mengamalkan sabda Rasulullah SAW, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Juga sabda Rasulullah SAW dari Jarir bin Abdul Bajali radhiyallahu anhu mengatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushhi likulli muslim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Saya pernah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, menunaikan zakat dan menasehati setiap orang muslim. Barakallahu fikum. Nasihat. Di sini akan nampak. Dan yang terpenting apa? Yang terpenting ketika antum menasihati dengan cara-cara syariah, dengan cara-cara yang tepat. Ada ketentuan-ketentuan nasihat yang dipengaruhi oleh para ulama. Manakala kamu sudah melakukan tindakan-tindakan tadi, proses tadi sampai pada tingkatan antum menasihati, atau ada orang lain yang telah menasihati dia dengan cara yang tepat, di situ akan nampak. Ini orang yang salah itu orang baik atau orang yang jelek. Batu atau roti yang gitu ya. Ketahuan dari situ. Seseorang yang dikenal kebaikannya, orang yang soleh bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, ahlul khair, orang-orang baik, cukup dengan ditegur. Dia akan tahu kesalahannya. Dia akan ya'tarif bi khata'ihi, akan mengakui kesalahannya. Segera langsung perbaikan kesalahan, perbaiki diri, istighfar, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tanpa ragu-ragu lagi. Ada ahlul khair, orang yang baik. Orang yang jujur. Terkadang dia perlu dijelaskan lebih lanjut. Tegur tidak cukup. Langsung kamu nasihati. Nih. Kadang diskusi, dialog. Paham dia salah. Orang yang baik akan segera taubat kepada Allah, segera istighfar kepada Allah Azza wa Jal, segera mengakui kesalahannya dan memperbaiki diri. Ini orang baik. Ar-ruju' ilal haqqi khairun min at-tamadi 'alal batil, kata para ulama. Kembali rujuk kepada kebenaran itu lebih baik daripada terus-menerus kekut di atas kebatilan. Sifat yang ditunjukkan oleh dalam Islam oleh para salaf dan para ulama kita ialah al-i'tirafu bil khata' mata tabayyana lahu, mengakui kesalahan dia kapanpun jelas bagi dia kesalahannya. Tidak merasa gengsi, tidak merasa malu, tidak merasa bakal jatuh ke wibawaannya, tidak. Dengan besar hati, dengan jiwa besar, dia akan mengakui kesalahannya. Di zaman dahulu kala ada salah seorang imam besar pada masanya, Al-Imam Al-Jauhari rahimahullah. Imam besar pada masanya. Diceritakan oleh seseorang, dia rajul gharib, orang yang asing di tempat itu. Kebetulan dia datang di Masjid Jami, tempat Al-Jauhari ini rahimahullah menyampaikan ilmu. Dalam penyampaian ilmunya itu, beliau mengatakan tentang Nabi kita Muhammad SAW, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala wa talaqa wa zahar. Bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengilak istrinya, mentalak istrinya, memzihar istrinya. Hadirin enggak ada yang paham, enggak ada yang respon. Atau orang yang gharib tadi, yang asing tadi itu ngerti. Enggak mungkin. Zihar itu perkara yang dikecam dalam Islam. Enggak mungkin saya mengatakan, enggak mungkin. Ilak iya, zihar tidak. Begitu sudah selesai taklim, jamaah pada bubar, tinggal satu orang ini aja. Buntuti Al-Jauhari sampai ke rumahnya. Nah, jadi paham ini, orang bukan orang setempat, ini orang asing ini. Dipanggil. Sini. Ada yang kamu sampaikan? Iya, mohon maaf, saya tadi ikut hadir dalam majelis ilmu. Saya mendengar Anda mengatakan Rasulullah SAW mengilak, mentalak dan mengzihar. Itu tidak benar. Sadar beliau, iya, saya salah. Tidak merasa kalau mengatakan seperti itu. Jazakallah khair ya mu'allimana. Dipujilah sama Al-Jauhari. Terima kasih banyak wahai guru. Jazakallah khair. Keesokan harinya ketika mengadakan majelis, yang asing ini duluan datang. Kumpul semua masyarakat yang ada. Dia telah datang. Muncul semua, datang semua masyarakat yang ada pada hadir. Begitu datang orang tadi itu, langsung Al-Jauhari memuji dia di hadapan semua halayak ramai. Jazakallahu khairan ya muallimana wa ustadzana. Langsung. Jazakallahu khairan, terima kasih banyak wahai guru kami, wahai guru saya. Kaget, ada apa ini? Kemarin saya mengatakan Rasulullah SAW mengilak, mendihar, mentalak. Itu salah. Ada yang salah di situ. Kalian diam saja. Dia menegur saya, mengajari saya. Maka saya katakan, saya salah. Yang betul Rasul mengilak dan Rasul enggak mendihar. Terima kasih banyak wahai guru saya, dimuliakan oleh beliau. Ini sosok alim yang diteladani oleh masyarakatnya, imam besar pada masanya. Salah, namanya mau ya salah. Tapi subhanallah, yang diajarkan oleh beliau luar biasa, mengajarkan kepada umat sifat jiwa besar, sifat yang sangat mulia, mengakui kesalahan dia di depan khalayak ramai. Tentu menambah keagungan, pemuliaan umat kepada beliaunya. Masya Allah, beliau imam yang sangat dihormati dan dimuliakan oleh masyarakatnya dikarenakan sifat yang mulia yang seperti ini. Orang baik. Seperti itulah seharusnya masing-masing kita ketika ditegur oleh orang lain akan kesalahan kita atau penyimpangan kita. Kita terima dengan baik, kita perbaiki keadaan kita. Kalau memang benar kita salah, jangan gengsi, jangan merasa sok suci, jangan merasa kita yang paling alim. Ingat kita manusia biasa, salah, pasti salah. Dan terima kasih banyak kepada orang lain yang telah meluruskan kesalahan kita. Segera kamu akui kesalahan itu, segera kamu rujuk kepada Al-Haq dan segera kamu istighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah akan menerima taubat kamu insyaallah taala. Allah akan naikkan martabat kamu dengan sikap kamu yang mulia seperti ini. Yang ini selesai. Berarti proses perbaikannya telah selesai. Nah gitu ya, dinasihati, taubat, selesai. Yang dari awal gugur semua, dari nol lagi, ini orang baik. Dipahami ya, ini orang baik. Tolong jangan dimasukkan dalam rapot merah. Ini tindakan yang tercela, namanya tatabu'uz zallati wal aurat, mencari-cari kesalahannya orang. Sudah taubat kepada Allah Azza wa Jalla, sudah bagus. Kita respon dengan positif. Jazakallah khair, barakallahu fik. Anda telah bertaubat kepada Allah. Disupport. Nah, kemudian sok lali lho ya, iku pernah kayak gini. Cekli. Nah, kata ya. Bukan demikian kita dibimbingkan dalam Islam. Kita bersyukur dia telah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang penting setelahnya lagi, ternyata dia semakin baik, tidak mengulangi lagi kesalahan dia atau penyimpangan dia. Alhamdulillah. Selesai. Sudah selesai. Kalau nanti muncul lagi yang berikutnya, yang lainnya lagi, di awal lagi, proses lagi begitu. Difahami ya? Faham ya, Fan ya? Hagadha. Itu adalah bimbingan Islam yang sangat mulia. Itu kalau orang baik. Tapi kalau orang yang jelek, ahlu syar, orang yang jelek, tidak bakal mempan kamu kasih teguran, kamu kasih sindiran, kamu kasih nasihat dengan cara yang lembut, dengan cara yang halus, sampai dengan cara yang kasar sekalipun. Tidak ada manfaatnya. Nampak dari situ. Satu kali kamu masuk, wah dibantas, wah ngeyel dia. Ya sudah. Diupayakan lagi nasihat yang berikutnya lagi. Oh, tambah parah. Wis. Diupayakan lagi yang berikutnya lagi. Oh, tambah menjadi-jadi. Malah berdalil, ya, berhujah, nyari-nyari ayat, nyari-nyari hadis, nyari-nyari keterangan ulama untuk mendukung penyimpangan dia dan kesalahan dia. Kata para ulama, ada sebuah batas di mana kita berhenti menasihati. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Dalam sebuah risalah tanya jawab dengan beliau dikasih judul Jinayatut Tamayyu' Al-Manhaj Salafi. Dibahas masalah ini. Ada sebuah batas titik di mana kita berhenti menasihati. Titiknya itu adalah al-inad. Kalau orang yang kita kasih nasihat tadi sampai pada tingkat membangkang, menentang, ngeyel, tidak mau lagi mendengarkan nasihat, bahkan melemparkan syubhat, syubhat, yang ini selesai. Ada kalanya 1, 2, 3 kali majelis nampak inatnya. Ada kalanya harus sekian kali lama, sekian majelis, sekian nasihat panjang, baru dah angkat tangan. Ini orang ada mu'anid. Sampai kita berhenti. Di sini kita bisa memanfaatkan tempat hukumi. Ya para ulama yang menghukumi, kalau perkaranya rumit, kalau perkaranya gamblang, jelas kita bisa menghukumi. Akan nampak, ini orang jelek. Di sinilah kita bisa menghukumi seseorang dengan sebuah hukum tergantung kadar kesalahannya tadi. Kalau sifatnya perkara yang jelas, yang gamblang-gamblang, kita bisa ngomong. Hah? Kita bisa mengatakan ini orang akhlaknya jelek. Sayyul akhlak. Bisa. Oh ini orang memang orang yang sahibul ma'asi, ahli maksiat, orang jelek. Bisa. Atau dia masyhur dengan maksiatnya, masyhur dengan kefasikannya. Kita mengatakan ini orang fasik. Bisa. Atau bid'ahnya sangat fatal, sangat gamblang, sangat jelas. Kita mengatakan, ini mubtadi', ini ahli bid'ah ini. Ini orang yang menyimpang, yang sesat ini, yang munharif ini. Tapi kalau urusannya bid'ahnya samar-samar, tidak semua orang paham terkait dengan bab ini, para ulama yang harus berbicara. Sampaikan pada para ulama kita tentang masalah dia, mereka menghukumi. Apalagi dalam bab takfir, mengkafirkan orang lain, menghukumi orang lain langsung dengan katakan anda kafir, itu bukan haknya kita. Itu kembali pada para ulama kita yang menentukan fulan muslim, fulan kafir. Jangan sembarangan. Kita bisa mengatakan tindakan kamu ini kufur, bisa. Menghukumi perbuatannya, ucapan kamu itu kufur, bisa. Ucapannya kamu hukumi dengan dalil. Tapi menfonis orang langsung anda kafir, bukan bagian kita. Itu bagiannya para ulama. Bisa kita menghukumi secara umum, barang siapa yang mengatakan demikian maka kafir, barang siapa yang berbuat demikian maka kafir, barang siapa yang memiliki akidah demikian maka kafir. Bisa secara umum, hukum umum, bukan hukum fonis. Ketika fonis anda fulan, anda kafir, itu bukan bagian kita, itu bagiannya para ulama. Di sini ada kode etik yang juga diperhatikan terkait dengan menghukumi. Difahami ya? Tergantung keadaannya masing-masing dan kesalahannya masing-masing. Jangan overdosis. Orang yang babnya bab akhlak, bab muamalah, jangan kamu katakan dia orang yang fasik, orang yang fajir, kebablasan dalam hukumi. Ini orang ahli maksiat, orang yang fasik, jangan kamu katakan sebagai ahli bid'ah, kebablasan dalam hukumi. Ini orang ahli bid'ah, jangan kamu katakan kafir, itu kebablasan dalam hukumi. Ini orang ahli maksiat, kamu katakan kafir, tidak boleh. Dengan porsinya masing-masing, dengan kondisinya masing-masing, dengan keadaannya masing-masing, setelah proses panjang tadi itu. Difahami insyaAllah ya? Nah. Loh kok diem? Fahim tuh? Paham insyaAllah ya? Dipahami. Nah, ketika sudah sampai tingkatan dia itu mu'anid, maka dia akan dikenal, masyhur di kalangan masyarakat, di kalangan kita sebagai orang yang jelek atau orang yang menyimpang. Sudah selesai urusannya. Tinggalkan, jauhi. Mau apa lagi? Sudah gak bisa diproses. Setelah itu kok muncul kesalahan lain, penyimpangan berikutnya dari orang tadi, ya sudah dimasukkan dalam daftar hitamnya dia saja. Dia sudah berubah status, sudah dikenal masyhur sebagai orang yang jelek, sebagai orang yang menyimpang. Sudah, berikutnya, berikutnya, berikutnya, berikutnya. Gitu aja. Setelah kamu pastikan itu kabar benar, berikutnya. Enggak perlu lagi kamu dari awal lagi. Oh, tabayun lagi. Sudah. Sudah dikenal dengan kejelekannya. Kecuali kalau dia bertaubat, beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, kembali bagus, pudar semua tadi, hilang semuanya, kok muncul yang baru lagi, dari awal lagi proses begitu. Jadi ketika sudah sampai pada sebuah titik, sudah itu orang dihukumi dengan sebuah hukum, maka kesalahan berikutnya yang muncul dari dia tinggal dijadikan satu dengan yang sebelum-sebelumnya. Berarti memang dia orang jelek, orang yang buruk. Difahami insyaAllah ya? Ada mafhum. Nah, bagi orang-orang yang baru paham permasalahan, camkan baik-baik. Ini kan yang ngikuti dari awal nih. Gini-gini, nah, gitu ya. Masya Allah, ngerti dia pembahasannya. Asyik gitu. Kadang ini sudah lama kasusnya, gitu. Memang sudah jelek sudah. Muncul kesalahan baru, heboh. Gitu. Muncul orang-orang baru yang nggak ngerti siapa dia. Nah, yang baru-baru ini mohon Anda tahu diri. Jangan sok jadi pahlawan kesiangan. Tanyakan kepada orang-orang yang paham betul siapa dia ini. Ketika sudah ada kabar sampai kepada kamu, wahai yang baru-baru ngerti keadaan dia, dia itu sudah lama diproses, sudah sampai pada sebuah hukum menvonis dia, dia orang yang fasik atau orang yang fajir atau orang yang menyimpang atau orang sesat. Ketika yang menyampaikan kabar kepada kamu orang terpercaya yang menggeluti langsung keadaan dirinya, kewajiban Anda ialah menerima kabar orang yang jujur tadi. Selesai, sudah antum hukumi sebagaimana sebelumnya. Nah, saya dapat kabar demikian, nah, dia orang jelek. Sudah, ini orang jelek. Begitu. Nah, kemudian enggak bisa, Ustaz. Harus tabayun dulu, Ustaz. Wah, harus husnuzan dulu, Ustaz. Diperjelas dulu salahnya dalam perkara apa ini. Anda pahlawan kesiangan, Pak. Kalau itu Anda proses untuk orang yang sebelumnya dikenal baik, tahu-tahu jelek, ya silakan diproses dari awal lagi. Lah ini enggak, sudah dikenal di kalangan masyarakat orang yang jelek gitu loh. Orang yang enggak bagus, orang yang menyimpang. Sudah kamu tinggal terima kabar berita orang yang jujur, selesai. Difahami insyaAllah, itu namanya qabulu khabari thiqah. Sebagaimana Anda dalam bab ilmu hadis, Anda menerima kabarnya para ulama terdahulu, menghukumi seorang rawi, ini rawi thiqah, ini rawi solid, ini rawi yang dhaif, ini rawi yang kadzab, ini rawi yang matrub, kamu terima. Sudah dibahas oleh para ulama, kamu tinggal nukil saja. Begitu pula ketika para ulama kita menghukumi si fulan, fulan fasik, fulan mubtadi, fulan kadzab, fulan kadzab, sudah kamu terima hukumnya para ulama. Tidak ada lagi upaya dari awal kembali. Dipahami ya? kecuali orang itu taubat kepada Allah Azza wa Jal dengan taubatan nasuha, dia memperbaiki dirinya, bagus kembali Islamnya, bagus kembali ketauhidannya, bagus lagi akhlaknya, dikenal baik oleh masyarakat. Yang lama kamu buang, dulu pernah begitu, sekarang baik. Kok muncul lagi sebuah kesalahan? Dari awal lagi prosesnya. Difahami misalnya ya? Atau orang baru, orang lain lagi yang dulunya baku, dulunya baik, tahu-tahu kok salah. Dari awal lagi prosesnya. Hakadha. Ini penting saya tanbih, dikarenakan banyak dari kalangan anak-anak muda kaum muslimin atau yang mungkin baru mengerti terkait dengan pembahasan sekian banyak orang, terkadang mereka seperti itu keadaannya, menuntut dari mulai awal lagi. Orang yang sudah dikenal di kalangan para ulama sebagai orang yang jelek, orang yang jahat. Fallahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Difahami insyaallah. Coba diam. Ih, kok banyak banget ini. Kesimpulan. Kesimpulan. Tayyib. Di sini dalam pandangan Islam dibedakan antara menyikapi khata', kesalahan, dan orang yang salah. Yang namanya al-khata', sebuah kesalahan, sebuah kemungkaran, sebuah penyimpangan yang memang dihukumi demikian dalam Islam, itu selama-lamanya ya salah, selama-lamanya ya mungkar, selama-lamanya penyimpangan. Diingkari, tidak boleh diikuti siapapun pelakunya. Ada muhim al-khata' abadan khata', yang dikatakan kesalahan ya, dengan perincian di atas. Yang namanya perbuatan atau ucapan kekufuran atau tindakan kesyirikan, selama-lamanya ya kufur ya syirik dalam pandangan Islam, siapapun pelakunya. Tidak berubah jadi amalan soleh gara-gara pelakunya fulan. Tidak ada itu. Kufur ya kufur sampai hari kiamat. Kalau pelakunya fulan, ya dipertanyakan keislaman dia. Dipaham ya? Yang namanya penyimpangan, penyimpangan ideologi yang menyimpang, pemahaman-pemahaman yang sesat, ya sesat lama-lamanya dalam pandangan Islam, tidak jadi pemahaman yang benar gara-gara pelakunya fulan. Maksiat juga begitu, akhlak yang buruk juga begitu. Kesalahan selamanya adalah salah. Penyimpangan selamanya adalah penyimpangan. Kemungkaran selamanya adalah kemungkaran. Kita ingkari, jangan diribai, dan jangan diikuti siapapun pelakunya. Difahami insyaallah ya. Ini prinsip di sini. Ada khata' itu di sini. Akidah kita mengatakan salah dengan dalil syariah, dengan bimbingan Islam yang benar. Adapun al-mukhti, orang yang jatuh dalam sebuah kesalahan, maka beda-beda tergantung siapa yang salah dan tergantung kadar kesalahannya. Tidak bisa kamu hukumi menjadi sebuah hukum rata untuk semua yang salah, tidak bisa. Dengan perincian-perincian yang saya sebutkan di awal, bisa jadi satu orang dinyatakan dulunya baik, sekarang menjadi fasik atau menjadi orang yang sesat dikarenakan satu kesalahan saja, dan itu kesalahan yang fatal terkait dengan prinsip-prinsip Islam yang mulia. Apalagi pelakunya orang yang mengerti ini. Ada kalanya dia punya sekian banyak kesalahan, tapi tidak dikatakan sesat, enggak dikatakan sebagai orang yang fasik, dimaafkan bahkan. Ketika disarankan orang-orang yang mujtahid, yang salah dalam ijtihadnya, dapat satu pahala. Ada kalanya orang salah dikatakan buruk akhlak, ada kalanya orang salah dikatakan fasik ahli maksiat, ada kalanya orang salah dikatakan orang yang sesat, bahkan mungkin ada kalanya orang yang jatuh dalam sebuah kesalahan sampai pada tingkat dia divonis murtad dari Islam atau kafir atau musyrik dengan kadarnya masing-masing dan vonis para ulama kita masing-masing. Barakallahu fikum. Kita misalnya, kita bisa mengatakan ada kalanya sebuah kesalahan itu bukan dosa, tapi yang namanya dosa pasti salah. Tergantung kesalahan. Kesalahan-kesalahan dalam perkara sifatnya duniawiyah yang gak ada sangkut pautnya dengan perkara agama, salah. Tidak bisa kamu katakan berbuat dosa. Tapi orang yang berbuat dosa pasti dikatakan mukhti, orang yang salah dengan dosanya tadi. Ada kalanya pula orang yang salah malah dapat pahala. Gitu ya. Siapa dia? Kalau yang jatuh dalam kesalahan itu seseorang yang mujtahid ahli ijtihad dan salah dalam ijtihadnya, satu pahala malah dia dapat, satu pahala ya. Walaupun jangan kamu ikuti yang namanya kesalahan-kesalahan dia. Barakallahu. Nah, yang berikutnya lagi adalah dari apa yang kita pelajari kali ini, Islam mengajarkan kepada kita dalam bersikap selalu ilmiah dengan dasar bimbingan-bimbingan ilmu, dalil ayat, hadis dan keterangan para ulama, tidak menggunakan hawa nafsu, tidak menggunakan akal pikiran semata. Semuanya ilmiah. Yang berikutnya lagi, di dalam menvonis orang lain, Islam mengajarkan kepada kita untuk betul-betul ta'anni, tenang, mempertimbangkan segala sesuatunya, tidak boleh serampangan. Semuanya proporsional dan sesuai dengan dasar pijakan dalil yang benar. Enggak boleh serampangan. Yang berikutnya lagi, dalam bab ini barakallahu fikum, Islam mengajarkan kita untuk memiliki sikap tengah di atas kebenaran. Jangan ifrat, ghulu, radikal, ekstrim dalam menilai seseorang. Jangan pula lembek, tidak punya taring, tidak punya taji dalam menilai seseorang. Hada ghulu wa hada jafa. Dua-duanya kesalahan. Yang betul tengah-tengah. Jangan bermudah-mudah menghukumi orang kafir, tapi jangan mengingkari adanya orang kafir. Nah gitu ya. Betul ya. Dalam Islam ada mukmin, ada kafir. Al-Quran yang mengatakan demikian. Ketika ayat Al-Quran, hadis Rasul, ulama mengatakan ini kafir, katakan kafir. Jangan ragu-ragu mengatakan kafir. Tapi bukan berarti Anda kampanye kesana kemari kafir, kafir, kafir, kafir. Yang ini radikal, yang ini lembek. Tengah-tengah. Katakan ada yang namanya orang kafir, tapi tidak boleh sembarangan Anda mengkafirkan orang lain. Semua dengan hujah dan argumentasinya. Pun juga dengan perkara bid'ah. Jangan bermudah-mudah Anda mengatakan mubtadi, mubtadi, ahli bid'ah, bid'ah, bid'ah, sesat, sesat. Jangan, itu radikal. Tapi jangan sampai Anda mengingkari adanya sebuah kebid'ahan. Jangan mengingkari adanya ahlul bid'ah. Itu perkara yang lembek, kurang dari prinsip yang diharapkan. Bid'ah itu ada di mana-mana, pelakunya juga banyak. Tapi bukan berarti Anda bermudah-mudah menvonis orang lain sebagai ahlul bid'ah. Semua dengan porsinya, dengan hujahnya, dengan dalilnya. Ada saat kita mengatakan dia bukan ahli bid'ah, orang baik. Ada kalanya kita mengatakan, terpaksa kita mengatakan, iya dia orang yang menyimpang, yang sesat dengan argumentasi yang ada, yang disampaikan oleh para ulama kita. Barakallahu. Tengah-tengah ya, jangan radikal dalam menghukumi, jangan lembek dalam menghukumi. Berikutnya lagi, kana fitna azakumullah. Orang yang jatuh dalam sebuah kesalahan atau penyimpangan, itu bervariasi terkait dengan dampaknya. Ada kalanya kesalahan dia, kemungkaran dia, penyimpangan dia, itu ranah pribadinya dia, gak ngefek kepada yang lain. Apalagi dia kerjakan sembunyi-sembunyian, cuma kamu yang tahu. Sudah, itu ranah pribadinya dia. Jangan kamu sebarluaskan, jangan kamu sampaikan kepada siapapun, nasihati sembunyi-sembunyi. Dikatakan itu ranah pribadinya dia. Tapi ada kalanya sebuah kesalahan, sebuah kemungkaran, efeknya meluas. Pelakunya satu, efeknya meluas. Yang ini ranah masyarakat. Ditegakkan di sini yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang benar. Jangan mengatakan sejauh, gak usah ngurusi orang lain, itu ranah pribadinya dia. Terserah dia mau mungkar, kayak mau fasik, kayak mau fajir, kayak mau apa, kayak. Ya kalau dia sendiri sih gak apa-apa sana. Tapi kalau ngefek kepada semua orang, menjadi fitnah besar tengah-tengah masyarakat, banyak yang terpengaruh sama dia, itu ranahnya masyarakat. Harus ada penanggulangan. Tegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Para ulama, para penguasa, tokoh masyarakat harus bergerak untuk membentengi umat dari penyimpangan dia. Itu bukan lagi mengganggu privasi. Anda yang merusak privasi masyarakat, Anda diperbaiki. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, barakallahu fikum. Juga penting disemati baik-baik, barakallahu fikum. Di zaman sekarang ini suara-suara begini luar biasa kencang. Ranah pribadi, privasinya orang, jangan diganggu, jangan sok suci. Padahal dia na'udzubillah perkara yang mengerjakan perkara yang sangat mungkar. Mohon maaf, sampai berzina. Ya, berzina. Dan zinanya itu kemana-mana beritanya dan ngefek kepada pemuda-pemudi kita. Ada yang mengecam, yang malah dimarahi. Jangan sok suci, munafik loh, gitu ya. Udah badan-badan dia, punya-punya dia, ngapain juga punya dia. Loh. Iya. Itu kalau dia sembunyi-sembunyi, enggak ada yang tahu, sudah wis karepku dhewe wis ngopo karepku terus mati-mati yo kono ben kayak gitu ya. Lah ini terkadang sebagainya public figure. Fitnahnya membesar. Yang ini bukan lagi privasi dia, dia ya terang-terangan, maka dia adakan penanggulangan amar ma'ruf nahi munkar. Jika kemungkaran yang ada, dijaga akidah umat, dijaga akhlaknya umat dari tindakan-tindakan seperti itu, barakallahu. Dipahami insyaallah ya? Naam, barakallahu fiik. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam bis-shawab. Wah, kok banyak banget pertanyaannya nih.